Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga kaum muslimin para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah segala puji kita harus senantiasa unjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan taufiknya, hidayahnya, sehingga kita masih diperkenankan untuk memeluk agama Islam, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan agama Islam. Ustaz, lah kalau zaman dulu gimana? Biar tidak bingung ketika kita mengatakan tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Maka sebagaimana diterangkan oleh para ulama, Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-Islamul 'am. Al-Islam yang bersifat am, umum. Dan yang kedua adalah al-Islamul khas, Islam yang khusus. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama Islam. Yakni Islam secara umum dan Islam secara khusus. Apa maksud dari Islam secara umum dan apa maksud dari Islam secara khusus? Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwa dalam syarah beliau, syarah usul salasah, bahwa yang dimaksud dengan al-Islamul am, Islam yang umum, itu adalah agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya. Sejak dan para rasul. Sejak zamannya Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Dan sejak zamannya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Sampai kepada zamannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anbiya, semua rasul menyerukan satu. Yaitu apa? Al-Islam. Dan tidak yang lainnya. Apa itu makna Al-Islam? Ini penting saya sampaikan. Karena kita terkadang masih ragu opo yo tenan agama kita ini adalah agama yang paling diridhoi. Ya. Apa arti Islam? Secara umum, Islam secara umum adalah al-Islam secara umum itu adalah memiliki 3 poin atau 4 poin, 3 unsur atau 4 unsur. Islam itu adalah 1, al-istislamu lillahi bitauhidih. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Yang kedua. Yang ketiga, wal-bara'atu minas syirki wa ahlihi. 3 unsur. Itu yang disebut dengan Islam secara apa tadi? Umum. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihis salam, Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam, sampai zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Islam itu harus mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah apa tadi? Al-istislamu lillahi bitauhidihi. Siapa yang bisa mengulangi? Yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Yang ketiga al-bara'atu wal-bara'atu minas syirki wa ahlihi. Islam itu mengandung unsur yang pertama, berserah diri kepada Allah. Al-istislam lillah. Bitauhidih, dengan cara mentauhidkannya. Nek ngaku Islam, kok tidak tauhid? Berarti keluar dari agama yang diridhoi oleh Allah. Semakin mantap tau sekarang. Ngaku agama yang diridhoi. Kita juga diridhoi. Kalau kamu mengaku diridhoi, kita juga diridhoi. Sebentar. Yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Dan kamu tahu, pengertian pertama Islam adalah apa tadi? Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Maka kalau Anda mengaku Islam, tapi ternyata sesembahan Anda masih banyak, Anda belum termasuk pada golongan agama yang diridhoi oleh Allah. Mantap sudah? Ini baru 1 poin. Ya, baru 1 poin. Yang kedua, poin yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh dengan taat, menjalankan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaku Islam, ngaku memeluk agama yang diridhoi, tapi tidak tunduk kepada Allah. Disuruh A malah B. Disuruh B malah C. Disuruh C balik ke A. Muter-muter. Agamanya itu laya jelas. Enggak jelas. Wala yamut. Enggak bermutu. Subhanallah. La ya jelas wala yamutu. Subhanallah. Jadi, orang yang ngaku Islam, itu harus tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Taat pada Allah itu ada 2. Ngikuti yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Di antara yang diperintahkan, tauhid kepada Allah. Ini perintah nomor 1. Tidak bisa dipungkiri. Makanya ada seorang ulama mengatakan, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Dan perintah yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Maka kalau orang itu sholat, orang itu zakat, orang itu naik haji, orang itu sedekah, orang itu membangun panti sosial, orang itu membangun panti-panti jompo, gedung-gedung yatim piatu, tapi tidak mentauhidkan Allah, maka dia belum belum masuk kategori orang yang taat pada Allah. Tauhid itu sesembahan dia satu-satunya adalah siapa? Allah. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu pedoman hidup seorang muslim. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh Ustaz, memang surat Al-Ikhlas itu sudah turun di zamannya Nabi Adam? Belum. Tapi prinsip dakwah mereka itu sama. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Anbiya itu ikhwatun lil'allat. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Abuhum wahid, wa ummahatuhum syatta. Bapak mereka satu, ibunya beda-beda. Apa artinya? Ajaran keimanan mereka itu satu. Tidak ada nabi yang mengatakan, sembahlah diriku. Tidak ada. Pasti semua mengatakan, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggalkan sesembahan yang lainnya. Nah, kita kembali kepada definisi yang kedua. Islam itu adalah apa tadi? Al-inqiyadu lahu bita'ah. Tunduk pada Allah dengan menjalankan ketaatan. Taat itu adalah apa yang diperintah kita jalankan, apa yang dilarang kita jauhi. Dan perkara yang paling diperintahkan adalah apa tadi? Tauhid. Sementara perkara yang paling dilarang adalah apa? Syirik. Mbok mau sholat, ngantek buah doe ireng, sampai dahinya apa? Hitam. Karena mungkin seringnya sujud, atau mungkin jenis kulitnya yang apa? Kering, atau tempat sujudnya kasar, atau memang karena lamanya sujudnya, mungkin saja. Atau mungkin sudah berhaji berkali-kali. Atau sedekahnya luar biasa. Masuk satu masjid saja, Masya Allah. Setiap kotak di masjid itu diisi, Masya Allah. Ada kotak jalan dikejar, diisi. Lihat kotak lagi, diisi lagi, Masya Allah. Kotaknya lewat lagi, diisi lagi, Masya Allah. Sedekahnya luar biasa. Jamaah pengajian semua dibelikan snack. Waduh, Masya Allah. Masih takung kira-kira ada gak kayak gitu? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Akan tetapi dia masih menyekutukan Allah. Itu tadi, bangun panti ini, rumah ini, yayasan ini, kebaikan, tapi dia masih menyekutukan Allah dan tidak mentauhidkan Allah. Kisah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallama, di awal-awal atau saat itu sebelum datangnya risalah Islam. Tapi sudah ada risalahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang juga mengajarkan tauhid. Abdullah bin Jud'an ada seorang yang musyrik. Musyrik, menyekutukan Allah. Tapi Masya Allah, dermawannya luar biasa. Tamu siapa saja disuguh. Suguhannya orang macam-macam. Orang macam-macam. Orang bain-bain. Suguhannya itu luar biasa. Sampai diceritakan itu piringnya bertumpuk. Untuk ngambil piring saja sampai dingklik. Dingklik ngertas nggih. Sampai menek kursi. Piringnya bertumpuk tinggi. Luar biasa dermawannya. Akan tetapi suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha teringat tentang kisahnya Abdullah bin Jud'an, yang juga ditemui atau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya, ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, anafa'at hudzalika Abdullah, anafa'a dzalika Abdullah bin Jud'an, apakah perbuatan baik yang dilakukan Abdullah bin Jud'an itu bermanfaat bagi dia kelak di hari kiamat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, tidak sama sekali. Li'annahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmaddin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia belum pernah sama sekali mengatakan, ya Allah ampunilah kesalahanku kelak di hari kiamat. Yani dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Orang musyrik tidak bermanfaat, padahal berapa banyak hartanya yang dia apa? Infakkan. Maka orang yang ngaku agama itu diridhoi, agama dia diridhoi, adalah orang yang tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Bukan hanya kebaikan-kebaikan semata, tapi tidak mentauhidkan Allah, bahkan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah bapak-bapak dan ibu-ibu, para anbiya, para nabi, enggak bosan-bosannya mendakwahkan tauhid. Padahal permasalahan yang mereka hadapi macam-macam. Tapi dakwah mereka tetap apa? Dakwah tauhid. Ada yang diuji dengan permasalahan, kalau sekarang orang bilang itu LGBT. Ya, homoseks dan lesbian. Nabi siapa? Nabi Lut. Bahkan bukan main-main pula. Ya, istrinya pun ikut nyomblangi. Subhanallah. Sampai ketika kedatangan tamu dua malaikat, dan wajahnya kan rupawan, langsung itu penduduk Sodom saat itu menyerbu rumahnya siapa? Gak malu-malu mereka, ngedor pintunya. Subhanallah. Ala kulli hal. Tapi ternyata dakwahnya Nabi Lut tauhid. Dan tentu tidak mengesampingkan untuk mengobati penyakit yang ada di masyarakatnya. Di zamannya Nabi Syuaib, apa yang rusak saat itu? Perekonomian. Mereka timbangannya itu gak jujur. Kalau nimbang untuk dirinya, dikebei, dipenuhi. Kalau nimbang untuk orang lain, dikurangi. Tapi ternyata dakwahnya Nabi Syuaib sama, tauhid. Yang jelas, itulah para anbiya. Dalam kondisi apapun, dakwah mereka tauhid. Kenapa? Inti ini. Inti. Sebagaimana Rasulullah SAW 13 tahun di kota Madinah, dakwahnya tauhid. Di kota Makkah, dakwahnya tauhid. Di kota Madinah, tauhid plus juga syariat-syariat yang lainnya terus dibina oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, unsur keislaman itu adalah bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari segala bentuk syirikan. Kalau memang gelang Anda adalah tujuannya untuk tolak bala, maka buang jauh-jauh. Itu namanya bara'ah minasyirki. Berlepas diri dari apa? Syirikan. Kalau memang gigi emas yang Anda pasang adalah susuk untuk memikat orang, sekali mesem langsung padha apa? Kesengsem, bedul. Itu kalau tujuannya seperti itu. Yani pengasihan. Kalau memang ternyata dalam tubuh Anda banyak susuk-susuk. Coblos kene, coblos kene, coblos kene, coblos kene, masyaallah. Ben ketok perbawane. Biar kelihatan berwibawa. Kalau memang itu tujuannya Anda, bertaubat. Karena Islam itu bara'ah minasyirik. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. dan banyak lagi. Kalau memang Anda di atas rumah pintu memasang raja, tulisan-tulisan gambar-gambar yang ditujuan untuk tolak bala, maka kalau Anda muslim, lepas itu. Ini namanya baro'ah minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Dan jaga kata-kata. Karena di antara kesyirikan ada yang berupa kesyirikan dalam apa? Perkataan. Misalnya mengatakan, misal ya, seorang mengatakan, ya ini berkat pertolongan Allah dan kamu. Pakai kata apa? Dan. Ini tidak boleh dalam agama Islam. Sebagaimana ketika suatu saat datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ini semua adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La taqul Masya Allah wa syi'ta, walakin kul Masya Allah thumma syi'ta. Tapi katakanlah Masya Allah thumma syi'ta. Ini semua adalah kehendak Allah kemudian. Kehendakmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'aluni niddan. Ya. Min ghairillah. Atau la taj'aluni niddan. Janganlah kalian itu menjadikan aku la taj'aluni lillahi niddan. Jangan kamu menjadikan aku ini sekutu bagi Allah. Itu cuma kata-kata loh padahal. Jadi kata dan. Pripun, Pak? Sampun mantun putrane. Nggih, alhamdulillah niki pangestune napa? Saking Allah lan panjenengan. Oh. Pak dokter ini. Jadi jangan pakai lan. Jangan pakai dan. Tapi pakai apa? Kemudian. Ya ini semua berkat pertolongan Allah, kemudian pertolongan panjenengan. Kemudian. Ya. Jadi jangan samakan antara dokter dengan Allah. Kalau dan itu adalah sama. Tapi kalau kemudian berarti pertolongan kita di bawah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Makanya kalau seorang ditanya gimana pekerjaannya sukses, jangan lupa alhamdulillah. Ya ini hasil usaha keras saya. Gitu saja? Jangan. Dan. Setelah ditolong oleh Allah. Jadi ingat itu. Sampai kata-kata saja dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sekarang banyak pelaku kesyirikan di sobio-sobio. Sobio-sobio itu di apa? Disanjung-sanjung, diagung-agungkan. Padahal kita sebagai seorang muslim sama sekali tidak tertarik dengan kesyirikan dan sama sekali tidak ada rasa hormat kepada para pelaku kesyirikan. Kalau bergaul sesama manusia tidak apa-apa. Kita hormati maksudnya adalah karena dia manusia. Sampai kepada orang tua kita. Kalaupun mereka musyrik, adun musyrikah. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk menyekutukan Allah, maka janganlah kalian mengikuti keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli keduanya dalam urusan dunia ini dengan baik. Ini masalah menghormati secara din tidak. Tapi kalau mempergauli secara dunia, kita harus tetap hormat kepada dia. Dia orang tua. Atau mungkin dia adalah kerabat kita. Tetap kita perlakukan baik. Ya, bukan berarti baro'ah kemudian ketemu pendelik-pendelik, wah kampleng. Gitu, ya. Nanti mudaratnya jauh lebih besar. Ustaz, saya melihat kesyirikan dan juga pelakunya, laporkan. Laporkan kepada yang berwenang untuk menangani kejadian-kejadian tersebut. Kalau di wilayah kabupaten ya berarti MUI misalnya. Laporkan kepada MUI atau sampaikan kepada Pak Bupati atau kepada Satpol PP, ya, Pamong Praja dan yang lainnya. Yang mungkin ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat, kita kerjasama dengan pemerintah untuk mengingkari kemaksiatan tersebut. Inilah Islam yang saya katakan tadi, ya, agama yang paling diridhoi. Ini Islam secara apa tadi? Umum. Adapun Islam secara khusus, artinya adalah al-Islam alladhi nazala bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah tidak akan menerima amaliyah agama apapun setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menerima dari seorang pun kurubat wa ibadat, segala bentuk ibadah kecuali dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita bersyukur. Kita masih diberi oleh Allah, diperkenankan oleh Allah untuk memeluk satu agama yang paling diridhoi oleh Allah. Dan tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama apa? Islam. Islam secara apa tadi? Umum. Dan juga Islam secara apa? Khusus. Berarti orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Nuh dan beriman kepada Nabi Nuh, mereka adalah muslimun. Orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Idris dan mereka beriman kepada Nabi Idris, maka mereka adalah muslimun. Orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, mereka adalah orang-orang muslimun. Orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Isa, mereka adalah muslimun. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang disebut dengan muslimun. Dengan tiga apa tadi? Unsurnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang syarat-syarat apa? Taubat. Sudah sekitar tiga syarat saya sebutkan, kalau tidak salah. Yang pertama apa? Ikhlas. Semata-mata bertaubat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-iqla, begitu ya? Kalau tempat bapak, apa? Menyesal dulu ya? Ya, menyesal. Ya, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, berlepas diri, meninggalkan dosa tersebut. Dosa itu ada dua macam. Ada yang berupa meninggalkan kewajiban, ada yang berupa melakukan perkara yang haram. Bagaimana cara berlepas diri? Ya ditinggalkan. Yang tadinya meninggalkan kewajiban, sekarang harus dikerjakan. Yang tadinya suka mengerjakan yang haram, sekarang harus ditinggalkan. Itu namanya berlepas diri, meninggalkan perbuatan dosa. Gimana kemarin kita bacakan perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya. Misalnya kalau di sini dikatakan beliau lagi masalah ikhlak, ya, masalah bagaimana ikhlak orang itu berlepas diri. Misalnya apabila kemaksiatan itu berupa ghish dan kadzib, ya, suka nipu dan suka dusta, ya, maka kewajiban orang tersebut adalah meninggalkan kedustaan. Atau misalnya apabila dia dulunya suka mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka kewajiban dia adalah mengembalikan harta tadi kepada orang yang dia zalimi, ya, dia zalimi. Apabila dosa yang dia lakukan misalnya yang haram adalah ghibah misalnya. Suka nopo? Ngerasani, ngincipi daginge wong mati. Jadi kalau ghibah itu kan seperti apa? Makan daging bangkai saudaranya. Makanya kan dulu pernah di Ramadan itu saya sampaikan di kultum ba'da tarawih, saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin, ya, mau enggak kalau diundang buka puasa menunya istimewa, bukan hanya sekedar daging ayam, bukan hanya sekedar apa, daging kambing, bukan hanya sekedar daging sapi, tapi adalah daging manusia yang sudah mati. Tentunya kita gak mau. Tapi sangat disayangkan, terkadang kita ini puasa, kita ini ngaku muslim, kita ngaku sudah taubat, tapi tetap saja suka menjilati daging bangkai. Suka jelek-jelekan saudaranya, ya, ngerasani. Semakin tinggi kedudukan seorang, maka menggibai dia dosanya semakin besar. Kalau ngerasani kancane dosa gede, tapi ngerasani bapake saya gede meneh. Kayak ngerasani RT-ne saya gede. Ngerasani RW-ne semakin besar. Ngerasani camat-ne semakin besar. Ngerasani ustate, waduh. Padahal RT RW-ne yo ngaji karo ustad-ne. Saya gede meneh. Gimana itu kalau gitu? Kita ini mengaku bertobat terkadang, tapi apa? Masih saja suka kita ini mencicipi daging bangkai saudara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahaya. Ya. Makanya sudah semakin ngaji itu harus semakin takut. Anda, kita ini tahu bahwasanya kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau enggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, mbok yo diam itu adalah emas. Maka lebih baik diam. Maka orang yang ghibah, dia sadar kesalahannya, ingin bertaubat, dia wajib untuk meninggalkan ghibah itu tadi dan minta dan berusaha untuk menghalalkannya. Maksudnya bagaimana? Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, apabila kita terkadang menggibai saudara kita, siapa saja, maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, saudara kita yang kita ghibahi telah mendengar ghibah kita. Sampai kepada dia ghibah kita. Dirasani ternyata apa? Krungu. Ya. Dirasani ternyata krungu. Dan betapa banyak ini terjadi gitu loh. Ustadznya dirasani di majelis yang lain misalnya. Ustadznya kerumun kon kutu. Ini kondisi yang pertama. Nanti insya Allah. Caranya gimana bertobatnya nanti? Kondisi yang kedua, Yang diribai itu tidak tahu. Kalau yang pertama kan tadi apa? Tahu. Nah kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, apabila orang yang diribai itu tahu, maka cara bertaubatnya adalah hentikan hentikan ghibah Anda dan minta halal kepada orang tadi. Berarti caranya gimana? Datang minta maaf. Ya, minta maaf. Masalahnya sekarang banyak orang menganggap ghibah itu bukan ghibah. Sebagian orang menganggap ghibah itu agama. Ini yang jadi masalah. Nanti insya Allah akan kita bahas di kitab Riyadus Salihin. Memang ada ghibah-ghibah yang dibolehkan. Masih jauh itu. Kita belajar hati dulu. Kalau belum-belum sudah belajar ghibah, belum apa-apa sudah ghibah yang dibolehkan. Jadi ahlu ghibah nanti. Karena enggak punya takwa iman. Dulu para ulama memperbincangkan sosok-sosok orang tertentu itu dilandasi dengan ilmu dan iman. Sehingga bicara mereka tepat dan hati-hati. Tepat itu artinya memang dibutuhkan. Dan hati-hati, kalau ini sudah masuk ke dalam koridor ghibah yang tidak boleh, mereka berhenti, tidak akan masuk. Tapi terkadang kita baru belajar dikit, belum punya kekuatan iman dan kekuatan ilmu, sudah masuk ke dalam kayak gitu. Akhirnya bablas. Makanya ulama dulu memperbincangkan masalah kalau ada hadis, itu ada matan, terus ada apanya? Sebelum matan apa namanya? Sanad. Sanad itu urutan-urutan rawi yang menyampaikan hadis. Para ulama itu biasa menilai para rawi. Tapi yang seperti itu diperbolehkan. Tidak lebih dari itu. Jadi mereka menilai paling ini rawi dhaif, ini rawi siqat, ini rawi rumia bil apa namanya? Ikhtalata ba'da an ihtaraqa kutubuh. Ini hafalannya kacau setelah kitabnya kebakar misalnya. Ada yang disifat. Sudah cukup begitu. Enggak ditambahi dulu dia duduk juga sering ngantuk gini. Wah, Anda. Kalau sekarang ini terkadang apa? Jelentreh kemana-mana. Kenapa sebab-sebabnya? Sebabnya adalah ilmu dan iman. Belum punya ilmu yang mapan, belum punya iman yang kuat, sudah masuk dalam bab masalah itu. Membicarakan apa? Orang. Sehingga menganggap bahwasanya ghibah bukan ghibah. Enggak bisa membedakan. Ini bahaya sekali. Ya, kalau yang digibahi tahu, maka kita harus apa? Datang munduk-munduk. Nggih, nuwun sewu. Nuwun sedasa ewu. Masyaallah. Mohon maaf, saya dulu membicarakan keburukan panjenengan. Oh iya, enggak apa-apa. Jangan diulangi ya. Jadi harus minta maaf. Kalau sampai saudara Anda ketika dimintai maaf enggak juga ngasih. Sampai dia mengatakan, kamu mau tak maafkan? Ya mau. Beri saya uang. Jadi mau memaafkan tapi apa? 100.000 dulu gitu kan. Gimana sikap kita? Apakah kita malah mencak-mencak? Oh dasar, memang pantas kamu digibahi. Suruh minta maaf, suruh memaafkan saja. Bukankah Allah itu maha pemaaf? Ngapain kamu minta 100.000? Oh malah dibawa ke majelis lain. Si fulan itu tak mintai maaf, malah minta 100.000. Ini tambah ghibah lagi. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, walaupun saudaramu itu minta uang, kasih. Yo coba. Jadi bukan kok dikatakan itu mata duit, enggak. Karena itu memang hak dia. Dia mau maafkan silahkan, tidak maafkan ya silahkan. Dia mau maafkan bersyarat hak dia. Itulah beratnya ghibah, Pak. Mulanilah. Terkadang kita ini, ya Allah, enggak sadar kita ya. Sering begitu, ya Allah subhanahu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya. Kalau ghibahnya enggak sampai yang digibahi. Jadi yang digibahi enggak dengar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, caranya adalah dengan memohonkan ampun orang tadi. Enggak perlu datang. Memohonkan ampun orang tadi. Kemudian menyebut-nyebut apa? Kebaikan orang yang kita ghibahi di majelis-majelis, di depan orang-orang yang kita pernah sampaikan tentang keburukan orang tersebut. Ibu-ibu ya, ghibah suaminya di depan bakul sayur. Ibu-ibu tiga, yang satu belonjonya kangkung gereh, kangkung gereh, kangkung gereh. Wah, ajek terus itu. Sampai ditanya sama temannya, jeng, kok belonjonya ajek? Wey. Apa kata ibu itu? Alhamdulillah, jeng, suami saya itu memang orangnya gampangan. Sejak dari dulu, pengantin anyar sampai sekarang, makannya ya kayak gini, gak pernah apa? Protes, katanya. Apa kata ibu satunya? Wih, enak men ya punya suami seperti itu, katanya. Orang yang ketiga yang dengar, loh memang suami ibu kenapa? Nah, mulai ini. Muncul pertanyaan ini. Kata suami, ya suami saya itu sulit tiap hari harus apa? Ganti. Telur, hari ini telur ayam. Besok enggak mau lagi. Harus telur bebek. Telur bebek sudah, telur puyuh. Telur puyuh enggak ada, telur angsa. Ya. Terus pokoknya muter gitu. Hari ini iwak kutuk, besok betik, ngisuke sepat. Selain begitu, daging ayam, sapi, jaran, balik lagi pokoknya. Yang pertama tadi mungkin pertamanya tidak gibahi suaminya, akhirnya dia gibahi suaminya orang. Ih, angel temen nggih suamine jenengan. Wah. Tadinya muji suaminya. Iya, wah Masya Allah. Ini tukang sayurnya sampai mengatakan, "Lah kok mbiyen mbok nikah karo aku wae." Lah. Misalnya begitu kan? Ini ibu-ibu tadi harus menyebutkan kebaikan di depan bakul sayur. Suaminya enggak dengar. Dia harus menyebutkan kebaikan di majelis itu. Didoakan kebaikan. Ini cara bertobat dan meninggalkan apa? Ghibah. Berat atau tidak? Berat. Karena berat ya sudahlah. Mudah-mudahan apa yang sudah berlalu diampuni oleh Allah. Dan yang lebih penting dari itu, selagi kita bisa minta halal, dihalalkan. Dimintakan halal. Selagi tidak didengar oleh yang digibai, kita mohonkan ampun dia. Doakan dia kebaikan, sebut kebaikan dia, dan yang lebih penting dari itu, aja ngerasa nis. Ya, jangan suka apa? Ghibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi lisan kita, melindungi hati kita, dan melindungi anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Masih tersisa beberapa hal akan pada kesempatan yang akan datang insyaallah akan kita sampaikan lagi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.